ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hafalannya sampai ayat ke-16. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadna wa akhda wa bila. Baik. Yang sudah hafal, tafadhalu dibaca. Tafadhalu ikra'u. Terakhir siapa? Ya, kita acak saja. Nuraji awalan. Kitabnya silakan ditutup dulu. Saya diterjemahkan ihsan, ini ihsan. Nah, inna ladayna ankala wa jahima. Apa maknanya? Ankala wa jahima, apa makna jahima? Bantu Isa. Ankalan wa jahiman. Wa. Oke. Tali yang tali dan jahima. Apa maknanya? Panas. Nah, kita disempurnakan. Ja'far. Ayo. Neraka yang menyala-nyala api yang panas. Nah, ahsan. Berikutnya. Liwa. Masih ada. Enggak dicoret. Luqman. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima. Aina Luqman? Hah? Naam. Yang keras, Mas. Terjemahkan. Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima. Apa maknanya? Coba diteruskan apa? Bilang apa? Apa nak kedengaran? Oh, belum tahu. Nah. Berikutnya miftah, ini miftah. Aywa. Baik, ahsan. Makanan yang menyumbat kerongkongan dan azam yang pedih. Berikutnya, Muawiyah. Ayana Muawiyah. Yawma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kasiban mahila. Ada. Aywa, na'am. Muhammad Ali. Aywa. Terjemahkan. Yawma tarjuful ardu wal jibal. Pasir yang berhamburan. Nah. Kemudian berikutnya Muhammad Duha. Ada? Nah. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Apa maknanya? Baik. Dibantu Muhammad Jibril. Inna arsalna ilaikum rasulan. Kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum. Untuk kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus kepada rasul kepada Fir'aun seorang rasul. Tapi kemudian ahsan. Muhammad Ridwan. Mujadidi. Randy. Nah. Fa'asa Fir'aun rasul fa'akhadnahu akhza wabila. Apa maknanya? Baik, ahsan. Angkala. Angkala. Salih. Aina Salih? Naam. Angkala ini jamak ya. Mufradnya apa? Niklun. Apa tafsirnya? Ha? Ali belenggu. Mana yang masyhur yang akrab? Ali. Nah, angkalan maknanya adalah tali. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa kanatil jibalu kathiban mahila. Wa kanatil jibalu kathiban mahila. Sadikin. Sadikin. Aina? Coba ditafsirkan sebagaimana apa yang ditafsirkan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Apa yang antum ingat pada tafsir ini? Nah, dibantu Taufik. Apa mas tafsirnya mas? Wa kanatil jibalu kathiban mahila. Dan gunung itu menjadi ya seperti pasir yang berhamburan. Nah. Masih ingat tafsirnya? Ini beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan kejadian ya pada gunung, ya kejadian pada gunung. Tapi Abdul Razak Aywa. Keras, kuat, kokoh. Ini tidak ada bobotnya. Nah, kemudian hancur seperti debu yang berterbangan. Nah, jadi gunung-gunung yang ada ketika itu seluruhnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tersisa. Nah, gunung-gunung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenturkan, ya, dihancurkan kan hamba ilmantur seperti debu yang berterbangan. Nah, kita lanjutkan nuwasil nadrus qalilan insyaallah man yaqra. Siapa yang baca? Udah. Sampai sini kita baca tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. Maknanya kurang lebih Allah wa'alam. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ, dan bagaimana bisa, تَتَّقُونَ, kalian selamat, ya, bisa menjaga diri, bisa meloloskan diri dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala, إِنْ كَفَرْتُمْ, ketika kalian kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kufur, mengingkari, yauman, suatu hari. Ya, yang dimaksud adalah yaumul qiyamah. Yauman yaj'alul wildana syiba, di mana hari itu yang sangat genting, tidak bisa dibayangkan bagaimana kegentingannya, ya. Menjadikan al-wildan, anak-anak kecil, ya. Ya syiba, yakni beruban, putih rambutnya. Nah. Luar biasa. Penggambaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah kejadian yang tidak diragukan, kejadian yang pasti terjadi, ya, la mahalata, harus terjadi. As-sama'u munfatirun bih, as-sama'u munfatirun bih, dan langit tersebut yang kita saksikan sekarang yang menjadi atap, ya, bumi ini, munfatirun bih, akan hancur, ya, pecah. Kana wa'duhu maf'ula, dan adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kitabnya, dalam Al-Quranul Kirim, maf'ula, ini pasti terjadi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala pasti menjadikannya. Nah, ini maknanya. Kemudian tafsirnya, qala rahimahullah, أي فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة من يوم القيامة. Khitabnya kepada orang-orang kafir, ya. Ini bagaimana bisa kalian mendapatkan al-fikak? Maman al-fikak? Lolos, ya. Bisa lepas. Baik. Wan najah, dan juga bisa mendapatkan keselamatan min yaumil qiyamah, dari ancaman-ancaman siksaan yang terdapat pada hari kiamat. Ya, tidak mungkin dengan kekufuran kalian mengingkari hari kebangkitan, dan juga kekufuran kalian menentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mengharuskan kalian na'am termasuk ahlun nar dengan penuh siksa. Al-yawmul muhil amruhu. Al-yawmul muhil amruhu, hari yang menakutkan perkaranya, genting perkaranya, ya. Al-azim qadruhu, dan juga besar kadarnya, besar urusannya. Alladhi yashibul wildan, yang menjadikan anak-anak yang masih kecil beruban, putih rambutnya. Wa tadhubu lahul jamadatul idham, dan juga benda-benda yang mati yang besar, ya, gunung, ya, langit, ya, dan juga bumi yang kita pijak ini, semuanya meleleh, ini hancur, tidak karuan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan alam ini berbeda dengan alam yang sekarang kita saksikan. Bumi yang kita pijak sekarang ini akan berbeda kondisinya pada hari kiamat, dan juga enam langit yang kita bernaung di bawahnya juga akan Allah Subhanahu wa taala ubah dengan bentuk yang lainnya. Nah, sebagaimana kita telah dengarkan bahwa bumi yang sekarang kita pijak ini, ya, kondisinya ada yang tinggi, ada yang datar, ya, ada yang ke bawah, ada lembah, ada jurang, maka pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan ratakan serata-ratanya, lurus. Nah, tidak ada kebengkokan padanya sedikit pun. Nah, sehingga manusia yang di ujung, ya, ujung, ya, timur bisa melihat di ujung barat, ya, dan suara yang ada di ujung barat juga bisa terdengar di ujung timur, dan dan begitu sebaliknya. Nah, ini kondisi enam bumi dan langit pada hari kiamat. Fatatafattaru bihi as-sama'u wa tantathiru bihi nujumuha. Langit akan pecah, hancur. Wa tantathiru bihi nujumuha, dan bintang-bintang yang menghiasi langit tersebut akan berceceran, ya. Akan pergi ke mana-mana, ya. Akan terbang. Kana wa'duhu maf'ula, dan adalah janji Allah Subhanahu wa taala ini pasti terjadi. Ai qala rahimahullah, ai la budda min wuqu'ihi, pasti terjadi, pasti akan didapatkan. Wala haila dunahu, dan tidak ada penghalang, tidak ada yang bisa mencegah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan alam semesta ini. Naam. Wala haila dunahu, dan tidak ada penghalang untuk kejadian tersebut. Naam. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Sesungguhnya ini merupakan peringatan, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada sekian banyak ayatnya, dan juga pada surat yang mulia ini, surat Al-Muzammil, gambaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian pada hari kiamat, merupakan peringatan, tazkiratun, peringatan, ya, bagi umat manusia, bagi seluruh manusia, ya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, maka dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala ini, seorang yang cerdas, ya, seorang yang mentadabburi makna dari ayat-ayat tersebut, ya, dan bagi siapa yang berkehendak, ittakhadha ila rabbih sabila, dia akan menjadikan jalan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara mengamalkan amalan-amalan saleh, dengan cara memperbanyak bekal di dunia ini agar dia bisa terselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tafsirnya qala rahimahullah ay inna hadhil mau'izata allati nabba Allah biha min ahwali yaumil qiyamah wa ahwalihi tadhkiratun yatadhakkaru bihal muttaqun. Dan nasihat yang Allah Subhanahu wa taala beritakan tersebut berupa penyebutan-penyebutan keadaan hari kiamat yang dengan perbedaan-perbedaan bentuk ya, dan juga perbedaan lafaz yang intinya itu menggambarkan ya kengerian pada hari kiamat, ya kegentingan pada hari kiamat. Tazkiratun yatadzakkaru bihal muttaqun, ini merupakan peringatan yang bisa dijadikan sebagai pelajaran, peringatan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak memiliki kalbu yang sehat, yakni kalbunya marid, sakit, maka ayat-ayat seperti ini ya maka akan dianggap sebagai angin lewat ya. Dan tentunya di sini hasanah bagi kita untuk terus belajar ya, untuk terus dekat kepada Al-Qur'anul Karim, untuk terus kita cinta terhadap ya tafsir ya, tafsir Al-Qur'anul Karim, karena tanpa kita mempelajari tafsir Al-Qur'anul Karim maka sulit untuk kita bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Nah, dan kita tidak bisa mengandalkan terjemahan yang ya, mungkin kalian semuanya memiliki. Nah, untuk kita bisa memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar maka kita butuh tafsir, butuh belajar ya. Dan terkadang kita belajar tafsir tidak cukup juga dengan hanya membaca satu tafsir. Terkadang ada muskilah ya, terkadang ada butuh penjabaran. Nah, apa yang disampaikan oleh mufassir pada suatu kitab, kita butuh merujuk kepada tafsir yang lainnya. Nah, hal ini kembali kepada nam ilmu ya, butuh untuk kita semangat dalam menuntut ilmu. Nah, sedikit demi sedikit kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berusaha untuk mengamalkan, mengaplikasikan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita. Tadzkiratun yatadzakkaru bihal muttaqun, sebagai peringatan yang diambil oleh orang-orang yang bertakwa. Wa in zajiru bihil mu'minun, dan orang-orang yang beriman mereka akan waspada terhadap naam kengerian-kengerian tersebut ya. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, barang siapa yang ingin, yang berkehendak, maka dia akan menjadikan jalan, akan membuka jalan, akan menempuh jalan yang bisa mengantarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan bagi siapa yang berkehendak maka dia bisa duduk dengan santai ya. Tentunya ini adalah ancaman bagi naam seorang yang demikian keadaannya. Ay tariqan musilan ilaihi, dia menempuh jalan yang bisa mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Wadhalika bittiba'i syar'ihi. Naam, jalannya adalah dengan cara mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu qad abanahu kullal bayan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan syariat yang mulia ini dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada satu pun perkara yang dibutuhkan oleh manusia kecuali telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa awdahahu ghayatul idah, dan telah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejelas-jelasnya. Wa fi hadha dalilun ala anna Allah taala aqdaru ala al-ibad ala af'alihim. Dan pada ayat yang mulia ini, nah, itu pada kalimat faman syaa, dan bagi siapa yang berkehendak, yang ingin ya, ittakhadha ila rabbi sabila, maka dia akan menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang mulia ini, yakni pada kalimat tersebut, terdapat dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kehendak bagi hamba-hambanya untuk mereka melakukan amalan-amalan, aktivitas-aktivitas, ya, amalan-amalan pada kehidupan mereka. Wa makkanahum minha, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan, ya, memberikan kekuatan kepada mereka untuk beramal, berjalan, ya, salat, ya, dan yang semisalnya. Baik, dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini memiliki ikhtiar, memiliki pilihan, ya, memiliki pilihan dalam perbuatan-perbuatannya. La kama yakunul Jabriyah, dan tidak sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Jabriyah, kelompok yang mereka menyatakan bahwa inna af'alahum taqau bi ghairi masyiatihim, bahwa perbuatan-perbuatan manusia itu terjadi tanpa kehendak mereka. Ya, jadi seperti apa ini kondisinya? Tidak ada kehendak sama sekali. Berjalan, ya bukan kehendaknya dia. Berjalan ke depan, mau wudu, ya bukan kehendaknya dia. Seperti apa ini berarti? Hah? Seperti robot, seperti mesin, ada yang mengendalikan. Baik. Ini adalah pemahaman Al-Jabriyah, ya. Mereka mengatakan bahwa kita ini semua terpaksa, ya, dijabar, ya, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, harus demikian, harus demikian, harus jalan, harus sholat, dan seterusnya. Nah, tentunya ini adalah pemahaman yang sangat batil, ya. Dengan sekilas saja kita mendengar aneh, ya. Masa orang dipaksa? Tidak ada kehendak sama sekali pada kalbunya, ya, pada niatannya. Baik. Fa inna hadha khilafun naqli wal aqli. Dan pemahaman seperti ini sungguh menyelisihi an-naql, dalil dari Al-Qur'an, ya, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal aql, dan juga menyelisihi al-aql. Yani fitrah yang sehat, akal yang sehat. Baik. Butuh kita tambahkan faidah terkait dengan pemahaman Al-Jabriyah ini dan bantahan bagi mereka. Nah. Atau muadzin, tafadhal ya. Kalau muadzin. Sudah adzan ya? Sudah masuk. Nawasil terkait dengan af'alul ibad, yakni padahal irada dan qudrah, maka di sini ada dua kelompok yang tersesat. Yang pertama adalah Al-Jabriyah dan yang kedua adalah Al-Qadariyah. Adapun pemahaman Al-Jabriyah, mereka mengatakan qalu innal 'abda mujbar 'ala 'amalihi wa laysa lahu fihi irada wala qudrah wa laysa lahu fihi irada. Naam. Walaysa lahu fi iradah wala qudrah. Naam. Ats-tsaniyah al-qadariyah alladziina qalu innal 'abda mustaqillun bi'amalihi fil iradah wal qudrah walaysa bimasyiatillahi ta'ala wa qudratihi fihi athar. Naam. Yang pertama adalah Al-Jabriyah. Mereka mengatakan bahwa hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ini mujbar, posisinya terpaksa dalam seluruh amalannya tanpa terkecuali, ya, mujbar dalam ibadah, dalam aktivitas sehari, mujbar seperti robot, mesin. Nah, mereka mengatakan bahwa manusia itu tidak memiliki irodah, tidak memiliki kehendak masyiah, tidak memiliki kehendak, ya, wala kudrah, demikian pula tidak memiliki kekuatan, ya, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya, ya, kehendak dari Allah dan kudrat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia nol, tidak ada dua perkara tersebut. Dan ini pemahaman Al-Jabriyah. Adapun Qadariyah, mereka mengatakan bahwa hamba Allah Subhanahu wa taala mustaqillun bi amali. Yani tidak ada sangkut pautnya hamba Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal ini dalam hal al-irada wal qudrah, padahal ini dalam hal kehendak dan kekuatan. Jadi bebas ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dimiliki oleh seorang hamba, dan juga kudrah Allah, kudrah juga dimiliki oleh seorang hamba. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala serta wa qudratihi, dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, naam, asar, tidak ada efeknya sama sekali ya terkait dengan amalan-amalan hamba tersebut. Nah, jadi bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki A, namun si fulan ini menghendaki B, maka yang terjadi apa? B. Nah, baik. Yani terjadinya sebuah amalan ini tergantung pada keinginan dan kehendak seorang hamba, dan Allah Subhanahu wa taala masyiahnya tidak ada sedikit pun atarnya, yakni efeknya. Baik. Dan bantahan untuk kelompok yang kita bahas di sini, yakni Al-Jabariyah. Naam. Dari tinjauan syariat, fa innallaha ta'ala atsbata lil 'abdi iradatan wa masyi'atan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi seorang hamba iradah, adanya kehendak dan keinginan. Wa adhafa al-'amala ilayhi, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyandarkan amalan itu kepada seorang hamba. Nah, contohnya adalah surat ini. Nah, ayat ini, inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbi sabila, faman syaa'a ittakhadha ila rabbi sabila. Bagi siapa yang berkehendak, maka dia akan menempuh jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat yang lain dalam surat Ali Imran ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Dan di antara kalian ada yang menginginkan, ada yang berkehendak untuk mendapatkan bagian dunia, dan di antara kalian ada yang berkehendak, ada yang menginginkan bagian dari akhirat. Nah, dan ini adalah perkara yang nyata. Nah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua, ada yang menginginkan dunia dan ada yang menginginkan akhirat. Terlihat dari amalan-amalannya. Tapi ini adalah kehendak yang disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian juga dalam surat Al-Kahfi ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha." Dan katakanlah al-haqqu mir rabbikum, ya, al-haq itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang berkehendak maka dia beriman. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaa'a falyakfur, maka barang siapa, dan barang siapa yang berkehendak maka silakan dia kufur. Ya. Dan dipersilakannya hamba Allah Subhanahu wa taala untuk kufur bukan berarti bebas. Yani ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kufur, bukan? Yani untuk hamba yang kufur, bukan? Namun ini adalah bentuk ancaman bagi siapa yang kufur, maka siap-siap dia mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradikuha, dan bagi siapa yang, dan sesungguhnya kami menyiapkan bagi orang-orang yang zalim itu api neraka, naran ahata bihim suradikuha, na'am, ahata bihim suradikuha, na'am, yani neraka yang mengitari mereka, yang menimbuki mereka. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat yang ke-46, man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa, na'am, yang beramal salih fali nafsihi, maka pahalanya bagi dirinya, wa man asaa fa 'alayha, dan bagi siapa yang mengamalkan amalan yang jelek, maka dosanya atas dirinya. Wa ma rabbuka bidhallami lil 'abid, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi hamba-hambanya. Sekian banyak ayat yang disebutkan ini sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa hamba itu memiliki kudrah, memiliki kekuatan, ya, dan juga hamba Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kehendak pilihan, ya, diberikan pilihan. Ini tinjauan secara syariat, secara naql. Adapun akal, wa ammal waqi' fa inna kull insan ya'lamu al-farqa bayna af'alil ikhtiyariyah allati yaf'aluha bi iradatihi kal akli. Maka masing-masing hamba, masing-masing kita bisa membedakan antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh dirinya. Nah, baina af'alil ikhtiyariyah, antara amalan-amalan pilihannya sendiri, ya. Pilihannya sendiri seperti apa? Contohnya kal akal, seperti makan. Kita makan setiap hari, pagi, siang, sore, itu ada yang maksa tidak? Ada yang maksa tidak, Mas? Ini kita enggak pengen makan tapi tangannya kok jalan terus, seperti itu tidak? Hah? Apa ini masakannya enak, tak makan? Gitu ya? Apa terpaksa kondisinya? Hah? Tidak mungkin terpaksa kita makan. Nah, apalagi makannya mie ayam. Hah? Langsung sikat. Nah, apalagi sate. Nah, senang sekali, ya. Tanpa ada yang memaksa. Nah. Dan walaupun misalkan makannya biasa saja, cuma sayur tanpa ada lauknya. Ya, enggak mungkin terpaksa. Pasti kita memiliki kehendak. Ini jatahnya makan, sudah makan. Kalau enggak makan ya lapar. Kalau lapar ya nanti sakit, resiko. Nah. Tapi ini di antara contoh perbuatan ikhtiyariyah. Syurub, minum. Al-bay', ya, menjual. Nah, syira, membeli. Baik. Ini perbuatan yang sesuai dengan pilihannya. Wa baina ma yaqau 'alaihi bi ghairi iradatihi, dan antara perbuatan-perbuatan yang tanpa sekeinginannya. Contohnya apa? Al-irti'ash minal huma. Ini bergetar ketika dia sakit. Dan terkadang sampai menggigil, ya. Dia tidak ingin menggigil tapi menggigil. Nah, ya. Ini adalah gerakan yang tidak dikehendaki oleh seorang hamba. Wasuqut minas satah, dan juga jatuh dari atap, misalkan. Nah, tidak mungkin orang naik ke atap kemudian pengennya jatuh. Tidak mungkin. Pengennya selamat. Tapi qadarullah dia terpeleset. Nah, ataukah ada bagian yang lembek kemudian jatuh. Maka ini adalah kejadian yang bukan karena pilihannya. Baik. Ini adalah diantara bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kudrah dan iradah kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pemahaman Jabariyah dan juga Al-Qadariyah ini adalah pemahaman yang sesat. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Wal ilmu 'indallah. Tafaddalu wa barakallahu fikum.